terakhir kita membahas tentang masalah pembunuhan sengaja, yaitu yang didefinisikan dengan sengaja melakukan tindakan menghabisi nyawa kepada orang yang diketahui adalah maksum, orang yang terjaga darahnya. Maka manusia dilihat dari sisi darahnya terbagi menjadi dua, ada orang yang statusnya maksumud dam dan ada orang yang statusnya halalud dam. Terjaga darahnya atau halal darahnya. Bima dengan benda yang biasanya umumnya mematikan. Baik, benda tersebut mematikan dengan tajamnya semacam pedang atau yang lainnya, atau dengan beratnya. Berkaitan dengan ini masih ada satu paragraf di catatan kaki yang belum kita baca. Syarih rahimallahu ta'ala, walau batahu bi ibratin adiyatin. Batah berarti dulu ibratin adiyatin, jarum biasa. Mungkin maknanya adalah seandainya ditusuk dengan jarum yang biasa, ma'asakihi pada betisnya atau telapak kakinya atau hastanya, au ma'akafihi atau telapak tangannya, apakah ini tergolong pembunuhan sengaja? Pendapat yang benar, ini tidak tergolong pembunuhan sengaja, karena jarum itu layak tulu baliban, umumnya tidak mematikan. Seringkali seorang itu menginjak buktinya. Dalil kalau layak tulu qaliban, katiran mas seringkali ia kaul insanu, seorang itu menginjak paku dan tidak mati. Walau mata min hada, seandainya mati gara-gara hal ini, saya banyak orang akan mengatakan ini satu hal yang langka-langka terjadi. Maka paku atau jarum itu laisa yaqtulu ghaliban, biasanya tidak mematikan. Tidak sebagaimana perkataan sebagian ahli fikih yang mengatakan segala benda yang melukai, yang menyebabkan luka, fahuwa yaqtulu ghaliban, maka itu benda yang tergolong umumnya mematikan. Walihada, oleh karena itu qala al-fuqaha, oleh karena itu ahli fikih mengatakan, yaitu ahli fikih yang menganut kaidah inna kulla syai'in yajrah fa huwa yaqtulu ghaliban, mengatakan jika seorang itu battahu bimismar dengan paku atau dengan kepala atau ujung jarum, maka itu tergolong pembunuhan sengaja. Akan tapi hadza fihi nazar, pendapat ini kurang tepat. Yukol, kita katakan definisi yang kalian sebutkan bima yaqtulu ghaliban, benda yang biasanya mematikan, maka tidak termasuk benda semacam itu. Mislu hadza, benda semacam ini, semacam paku, semacam jarum. Karena realitanya jarak seringkali orang menginjak paku dan tidak mati. Kembali ke atas, di antara hal yang umumnya mematikan selain dengan sisi tajam atau sisi beratnya adalah at-tahriq, dibakar dengan api, tahriq, ditenggelamkan atau dilemparkan dari tempat yang tinggi, dicekik, kemudian dipegangi khasyata ini dua biji pelirnya. Ini dipegangi sambil ditarik hatta takhrujahu, sampai akhirnya dia mati. Atau demikian juga ditutupi wajahnya sehingga dia mati, atau diberi minuman racun dan perbuatan semacam itu. Fahada, maka perbuatan semacam ini jika dilakukan oleh seseorang wajib fil qaudu, qaudu maknanya qisas, maka wajib adanya qisas. Caranya ayumakkan awliya'ul maqtul minal qatil, awliya'ul maqtul, kerabat korban diberi kesempatan untuk menjalankan qisas minal qatil, dari pembunuh. Setelah diberi kesempatan, maka jika mereka mau, mereka bisa membunuhnya dengan status qisas. Jika mau, maka kerabat boleh memaafkan. Dan pilihan yang ketiga, jika mereka mau, boleh mengambil. Maka dalam pembunuhan tidak sengaja, dalam pembunuhan sengaja ada tiga pilihan. Dalam pembunuhan sengaja ada tiga pilihan. Yang pertama adalah qisas, fa'in ahabu qatalu, qisas. Namun apakah qisas itu sebuah keniscayaan? Tidak. Yang kedua, wa'in ahabu afau, memaafkan cuma-cuma tanpa minta kompensasi finansial. Kemudian yang ketiga, wain ahabu akhadud diyata, jika mereka mau, maka mereka bisa mengambil dia. Jika mengambil qisas, maka tidak, laisa lahum, mereka tidak punya hak untuk membunuh dengan qisas selain si pembunuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtul nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh nyawa, janganlah kalian menghabisi nyawa yang Allah haramkan untuk dihabisi kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa yang dibunuh dalam keadaan dizalimi, faqad ja'alna liwalihi, maka sungguh kami telah jadikan bagi walinya, yaitu kerabatnya, sultanan kekuasaan. Fala yusrif fil qatl, maka janganlah dia berlebihan dalam qisas. Innahu kana mansuran, sungguh dia adalah orang yang ditolong. Qila, dikatakan tentang di antara tafsir untuk surat Al-Isra 33, fala yusrif fil qatl, itu maknanya la yaqtulu ghayra qatilihi, atau la yaqtul ghayra qatilihi, janganlah dia membunuh selain orang yang membunuh kerabatnya. Bagus. Thank you. qatili dalam qisas. Artinya janganlah mendorongnya amarah dan kecemburuan ayaktun untuk membunuh lebih mengerikan daripada pembunuhan yang dilakukan oleh si pembunuh. Maka termasuk wala yusr fil qatl, janganlah lakukan mutilasi. Wala yumatil, la yumatil bihi. Tidak boleh mutilasi. Tamtil di sini maknanya mutilasi. Dipotong dulunya ininya, itunya, baru dibunuh, baru dihabisi, dijongkel dulu matanya, dihilangkan dulu telinganya. Ini yumatil. Demikian pula janganlah membunuh kisah, mengkisah si pembunuh dengan menggunakan alat yang lebih daripada alat yang dipakai oleh si pembunuh. Akan tapi tidaknya alat yang dipakai dalam kisah itu adalah semisal atau lebih ringan. Fil a'dha, dan berkaitan dengan anggota badan, maka tidak boleh melebihi batas ya, batas anggota badan yang dipotong oleh si pemotong. Masalah misalnya seandainya si pembunuh ini memotong korbannya dari ruas telapak tangannya, maka dia tidak boleh memotongnya dari ruas mirfak, ruas sikunya. Maka ini berlebihan. Dalam kisah ada orang yang dipotong tangannya oleh seorang yang zalim, namun cuma telapak tangannya, kemudian kisahnya sampai siku ini zalim. Walau kenapa, akan tapi hal mungkin, bolehkah si penjahat tadi kita beri obat bius ketika dia mau dikisos sehingga dia tidak merasakan bialamil qat'i, sakitnya proses pemotongan? Jadi tidak boleh. Sekarang seandainya fu'ila bihi hadha, hal tersebut dilakukan padanya, ini tidaklah sempurna dalam kisos, karena korban itu merasakan dua hal. Pertama, merasakan sakitnya tangan dipotong. Kemudian yang kedua adalah kehilangan anggota badan. Fana jaluha ta'aidon mislahu, maka orang ini, si pembunuh, juga kita sikapi sama. Gimana supaya dia merasakan sakitnya dipotong dan kehilangan anggota badan. Sedangkan sultan qadari, kekuasaan secara realita, maka ini sering terjadi. Kulul waqa'i, semua kejadian yang kita dengar menunjukkan al-anu yang kabusnya itu terjadi. Kata pilihanlah, waman kutilah matluman, dan siapa yang dibunuh dalam keadaan dizalimi. Li'ana, karena qad yakunu zaliman, boleh jadi orang yang dibunuh itu adalah orang yang zalim, lalu dia dibunuh oleh orang yang dizalimi. Maka kalau pembunuhan semacam ini, inaizin pada saat itu, qatiharab, si pembunuh itu kabur, walifdah alaihi, seringkali tidak bisa ditangkap. Maka tapi siapa yang membunuh matluman, atau siapa yang dibunuh dalam keadaan dizalimi, fahada subhanallah, maka orang semacam ini labuda pasti tertangkap. Dan digunakan syariat dalam hukum memiliki peran penting fidalika dalam hal itu, karena Allah akan berikan taufik dan membantunya. Penjahat itu akan Allah sempitkan untuknya dunia sampainya dia datang dan mengakui kalau dia pembunuhnya. Dan diriwayatkan dari Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usiba, barang siapa yang mendapatkan musibah bidamin dengan matinya salah satu keluarganya atau khobal, khobal mana al-jarah, dilukainya salah satu keluarganya, maka dia bil khiyar, memiliki hak pilih satu dari tiga pilihan. Fa'in arada arbi, atau jika dia mau pilihan yang keempat, maka pegang tangannya, jangan biarkan dia melakukannya. Yang pertama adalah membunuh alias qisas, kedua memaafkan cuma-cuma, yang ketiga mengambil diyat. Faman fa'ala syai'an min dhalika, siapa yang melakukan satu dari hal tersebut, pembunuhan atau melukai orang, fa'ada, lalu dia kembali melakukannya setelah dihukum tidak jera, maka untuknya neraka, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Diatkan oleh Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Disediakan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Faman qatala, maka siapa saja yang masih membunuh setelah dia dimaafkan atau diambil dari jizyah, fawa'adhu mujruman, maka dosanya itu lebih besar, miman qatala ibtida'an, daripada orang yang pertama kali, orang yang membunuh pada dari awal ya. Hatta qala ba'd ulama, sampai sebagian ulama mengatakan ya jibu qatluhu haddan, wajib membunuh si pembunuh semacam itu dengan status hukuman had, wala yakunu amru li auliyal maqtul, dan perkara tidak diserahkan kepada kerabat korban. Ibnu Taimiyah menceritakan pendapat ulama tentang seorang pembunuh ketangkap dimaafkan, boleh jadi bayar dia, boleh jadi cuma-cuma, kok setelah itu bikin aksi pembunuhan yang kedua. Maka jika dia melakukan pembunuhan yang kedua setelah dimaafkan, tidak dikisas, maka menurut sebagian ulama kasus pembunuhan yang kedua ini si pembunuh tadi harus dibunuh, tidak diserahkan kepada korbannya yang kedua, keluarga korbannya yang kedua, terserah mau dikisah sebagainya enggak. Sebagian ulama mengatakan dia harus dibunuh. Kenapa? Ya, dan ini satu hal yang wajar pendapat semacam ini, karena tadi dikatakan orang yang masih nekat melakukan pembunuhan kedua setelah dia dimaafkan atau sekedar bayar jizyah, maka kejahatannya lebih jahat daripada orang yang melakukan pembunuhan pertama kali. Ya jibu qatlu haddan, wajib dibunuh karena had, dan statusnya tidaklah dikembalikan kepada keluarga korban, namun di tangan penguasa, yaitu perlu ada hukuman had. Bagaimana firman Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian al-qisas, qisas bil qatla, tentang orang-orang yang dibunuh, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman ufiyalahu min akhihi, maka siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya syai'un sedikit pun, fatiba'un bil ma'ruf, maka ndaklah orang yang memaafkan itu menagih dengan cara yang baik, wa atan ilahi bi'ihsan, dan orang yang punya kewajiban bayar dia membayarkannya dengan baik. Dari kata khifum mirabikum, itulah keringanan dari Rabb kalian, wa rahmat dan kasih sayangnya. Siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adabun alim, maka untuknya siksaan yang pedih. Nah, Faman i'tada ba'da dzalika fal 'adzabun 'alim, itu menurut sebagian ulama maknanya tadi setelah dimaafkan kok masih bunuh orang. Falahu 'adzabun 'alim, maka untuknya siksaan yang pedih, yaitu harus dibunuh haddan. Walakum fil kisah sehayati ya ulil albab, tentu kalian dalam kisah terhadap kehidupan oleh orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wahyu catatan kaki. Lima zakan al-qabdu qadiri ida ukhidat adiyaku a'doma minal a'domu kala ayat di atas walakum fil qisasi hayatun. dan untuk kalian dalam kisah terhadap kehidupan. Hadihi ini adalah kalimat yang ringkas, akan tapi memuat makna yang sangat agung. Karena boleh jadi ada orang yang punya prasangka bahwasanya dalam kisah itu terdapat penambahan kisah ke nafsi, penghilangan nyawa. Maka seorang pelaku kejahatan pembunuh, jika dia membunuh kemudian dia dibunuh, maka jadilah yang dibunuh itu dua orang. Jika dia tidak dibunuh, maka jadilah yang dibunuh itu cuma satu orang. Maka fayadun lukan, maka sebagian orang yang menyangka, punya prasangka bahasanya dalam kisah itu malah menambah jumlah korban pembunuhan. Namun Allah katakan walakum fil qisasi hayat. Hayatun, kenapa hayat? Kenapa kehidupan? Karena pembunuh jika dia dikisos fala yaudu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang kembali melakukan semisal hal itu. Manusia pun akan kapok wakul wahidin, dan masing-masing orang khawatir kalau dia dibunuh. Pemirsa makal oleh maka dari sana, karena itu Allah berfirman ya ulul albab. Kenapa Allah seru ya ulul albab? Fakhotaballahu ta'ala, maka Allah mengajak bicara manusia agar menggunakan akal, karena hal ini membutuhkan perenungan, wanadhar, dan memandang al-awaqib jauh ke depan. Maka orang itu tidak akan paham kalau walakum fil qisas, dalam qisas terdapat kehidupan, kecuali ulul albab, orang-orang yang cetek dalam berpikir, pendek dalam berpikir, ya, dia tidak akan bisa mungkin melihat adanya kehidupan dalam qisas. Kemudian akan melihat loh, korbannya malah tambah banyak. Kemudian kembali ke atas, kalau ulama, para ulama mengatakan sesungguhnya auliyaul maqtul, kerabat korban mendidih jantung mereka dengan amarah sampai-sampai mereka memilih untuk membunuh pelaku dan keluarganya. Warubama, dan seringkali mereka tidaklah puas kalau cuma membunuh si pembunuh, bahkan mereka membunuh banyak dari keluarga si pembunuh. Semacam yang membunuh itu anggota biasa, namun termasuk juga yang kena bunuh adalah pimpinan kabilah, ketua satu kelompok. Maka dalam hal ini, kalau demikian terjadi, maka pembunuh itu iktada fil ibtida, melampaui batas, zalim pada awalnya, sedangkan mereka keluarga korban juga zalim fil istifa dalam membalas. Sebagaimana kelakuan orang-orang jahiliyah yang keluar dari syariat di hadil awqaf di masa ini, baik dia adalah Arab, orang yang Arabi, Arab Badu yang hidupnya nomaden, ataukah Habirah yang hidupnya sudah menetap dan yang lainnya. Waktunya sahih, mudah boleh jadi mereka menganggap satu hal yang sangat besar pembunuhan yang dilakukan oleh si pembunuh. Dikau ini karena korbannya adalah aziman, seorang yang sangat agung, yang jauh lebih mulia daripada kau nih, karena si patil itu seorang yang mulia, lebih mulia daripada orang yang dibunuh. Fayyub dizalika, lalu hal tersebut menyebabkan ila awliya al-maktul, kerabat korban membunuhi orang-orang yang bisa mereka bunuhi dari keluarga al-qatil si pembunuh. dan boleh jadi halaf halafa haula'i qauman mengadakan persekutuan. Halafa artinya bersekutu. Haula'i mereka-mereka keluarga korban bersekutu dengan satu kelompok orang wasta'anu bihi, lalu mereka minta tolong pada sekutunya. Wa haula'i sedangkan mereka keluarga pembunuh juga bersekutu dengan sekelompok orang. Fayufdi maka akhirnya saling bunuh-membunuh, maka terjadilah al-khitan, perang saudara dan permusuhan yang besar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu dan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya itu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang beriman itu tatakafa' dima'uhum, sekufu darahnya. Ya, darah orang beriman itu sekufu, enggak mentang-mentang karena dia profesor tidak bisa mendapatkan kisos karena dia membunuh orang idiot misalnya. Sama. Profesor membunuh orang idiot, ya kisos juga. Kalau keluarga yang idiot enggak terima dan enggak mau memaafkan, maka tata kata dima uhum, darah orang-orang yang beriman itu seluruhnya sekufu, sekelas. Hum yadun ala siwahum, dan mereka adalah tangan yang bersatu padu untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Wa yas'afi dimmatim adnahum, dan perjanjian adnahum, orang yang paling rendah sekalipun akan berusaha untuk mewujudkan perjanjian. Wala yuktalu muslimun, dan seorang muslim tidak boleh dibunuh karena dia menghabisi orang kafir. Wala du'ahdin fi ahdin, demikian juga tidak boleh membunuh du'ahdin fi ahdi, orang yang masih memiliki ikatan perjanjian. Yang dimaksud dengan was abi bimmatim adnahum, maka siapa saja yang memberikan jaminan perlindungan keamanan untuk orang kafir yang masuk dalam negeri Islam, maka semua orang wajib melindungi si kafir. Tidak ada yang kemudian melakukan pelanggaran yang menyebabkan hukum ini ditelantarkan. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, Alaf Ibn Najjar menilai hasan itu sebagai jalur hadis ini. Syamat Muhammad Syakir menegaskan sahihnya. Faqadha Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahasanya kaum muslimin itu sekufu darahnya, artinya tata sawa, sama dan imbang. Maka tidaklah dilebihkan darahnya orang Arab daripada orang Arab, dilebihkan darah Quraisy atau keturunan Hasyim daripada yang lain dari kalangan kaum muslimin. Walahun, tidak pula hurun aslion, orang merdeka yang asli itu lebih utama daripada maula atih, bekas budak yang telah dimerdekakan. Sama, mau dulunya mantan budak atau bukan, sama merdeka sama. Tidak pula seorang ulama atau seorang penguasa kemudian darahnya dianggap lebih utama ala ummiin daripada orang yang buta huruf, atau makmurin. Makmurin kebalikannya amir, rakyat biasa. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin, dan ketentuan ini yaitu darah semua orang Islam itu sekufu adalah sampai disepakati oleh seluruh kaum muslimin, menyelisihi tradisi jahiliyah dan para hukam Yahud, para hakim dari orang-orang Yahudi. Baiklah, karena bikin di Madinah bin Nabi, karena di dekat Madinah bin Nabi, kota Madinah, ketika itu di zaman itu terdapat Sinfan ibn al-Yahud, dua kelompok orang Yahudi, Quraidah dan Nadir. Karena Nadir, maka Nadir itu kan at-tafadhul lebih utama daripada Bani Quraizah dalam masalah darah. Nadir disikapi kalau dia punya keunggulan. Petahak kamu makan berkata dan minta dihukumi oleh Nabi SAW dalam kasus tersebut. Demikian juga dalam masalah hukuman berzina. Karena mereka orang-orang Yahudi telah mengukur hukuman berzina dari rajam menjadi tahmim, dihitam-hitamkan wajahnya dengan arak. Kalau mereka mengatakan jika Nabi menetapkan hukum bitarika dengan semacam itu, karena lakum hujan, maka kalian memiliki hujan. Wa'ilah jika tidak, maka kalian telah meninggalkan hukum Taurat. Maka orang-orang Yahudi mengatakan jika Nabi kalian kok memberikan hukum sebagaimana itu tahmim, maka kalian punya hujan. Namun jika tidak, maka taraktum hukum Taurat, kalian telah meninggalkan hukum Taurat. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya ya Rasulullah ya Rasul, janganlah membuat sedih dirimu orang-orang yang bersekutu dengan kekafiran dari kalangan orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan mulut mereka, namun hati mereka tidak beriman. Sampai firman Allah, maka jika mereka datang padamu, maka putuskan hukum di antara mereka atas upaya dari mereka, jika engkau upaya dari mereka, maka mereka tidak bisa membahayakan sedikit pun. Jika engkau hakam tak menetapkan hukum, maka tetapkan hukum di antara mereka dengan adil, sehingga Allah mencintai orang-orang yang adil. Karena tak sawna sawak sawni, janganlah takut pada manusia, namun taklah padaku. Janganlah engkau menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Dan siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Kami wajibkan atas manusia fihar dalam Taurat, bahasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, telinga hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan juga ada pisau dalam luka. Dan tentang maula atif, idza sama, jika dia menamai dengan atif, artinya dia merdeka. Namun terdapat perbedaan antara yang merdeka asli dan al-hur al-atif, merdeka namun mantan budak. Maka hurul asli adalah orang yang belum pernah mengalami perbudakan, adapun hurul al-ati u'tiqa, yang disebut juga dengan maula, dia adalah orang yang mengalami perbudakan awalnya pada awalnya, thumma u'tiqa, kemudian dimerdekakan. Kan kita baca sebentar. Oke, ini wasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Syadallah ila akhir.